lalu kau tetap ku kenang. Walaupun aku jauh namun hatiku dekat. Kau yang tak pernah tahu, aku yang berharap kehadiran. Adakah di sana?